senang berdandan, berhias diri berbusana rapi, berseri-seri sepanjang hari. Berhias tak dilarang, itu pun kebutuhan, asal jangan berlomba mencari perhatian. Dari dahulu hingga sekarang, kau wanita sedang berdandan, berhias diri berbusana rapi, berseri-seri sepanjang hari. Berhias tiada merangsang, juga tiada berlebihan, karena itu dilarang, itu yang diharamkan. Dari dahulu hingga sekarang, kau wanita sedang berdandan, berhias diri berbusana rapi, berseri-seri sepanjang. Model busana pun ikut berperan, seiring dengan langkah kemajuan. Asalkan tiada merangsang, juga tiada berlebihan, karena itu dilarang, itu yang diharamkan. Dari dalam